Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang dicurahkannya kepada kita, baik itu yang zahir maupun yang batin. Nikmat yang begitu banyak yang kesemuanya ikhwan fillah akan dimintai pertanggungjawaban dari sisi kesyukurannya. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kalian semua akan betul-betul ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang diberikan. Oleh karena itulah tadzakkurun ni'mah, mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan salah satu sebab dari sebab al-falah, sebab keberuntungan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun." Maka ingatlah oleh kalian ala Allah, ai ni'am Allah. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingat. La'allakum tuflihun. Agar kalian itu beruntung. Karena dengan mengingat nikmat Allah, seorang akan tahu kadar nikmat tersebut dan akan bersyukur atas nikmat yang diberikan. Dan di antara nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita setelah Islam was sunnah adalah taufik untuk kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban dan juga taufik untuk kita bisa menghadiri majalisul ilm, di mana sebagian saudara kita mungkin terhalangi, baik itu karena sakit atau karena penghalang-penghalang yang lain. Oleh karena itulah ikhwan fillah, bersyukur atas kemudahan dan dibukanya pintu-pintu bagi kita. Ini merupakan hal yang harus kemudian kita manfaatkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut sebelum pintu yang Allah buka tadi ditutup. Sebagaimana dikatakan oleh Khalid bin Ma'dan rahimahullahu taala, "Idza futiha laka babun min abwabil khair, fadkhul minhu, fa innaka la tadri mata yughlaqu alaik." Apabila dibukakan bagimu suatu pintu dari pintu-pintu kebaikan, maka masukilah. Segera masuki pintu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untukmu. Ketika engkau sehat, mampu melangkahkan kakimu menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan. Ketika engkau diberi keluasan rezeki, mampu untuk menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berinfak, masuki pintu tersebut. Ketika engkau diberi kekuatan untuk bisa berpuasa di siang hari maupun berdiri di tengah malam melakukan sholat, maka masuki. Dan sampai suatu saat datang di mana engkau menginginkan untuk menunaikan hal-hal tersebut tapi pintunya sudah tertutup. Fa innaka la tadri mata yughlaqu alaika, karena sungguhnya engkau tidak tahu kapan pintu tersebut ditutup. dan pemanfaatan kesempatan ikhwani fillah merupakan hal yang banyak manusia lalai. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Perhatikan sabda beliau ini katsirun minan nas. Bukan hanya sebagian saja. Kata beliau ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia. Katsir, banyak. Manusia maghbun, tertimpa ghabn. Yaitu dia tidak mendapatkan keberuntungan, terkecoh dengan hal tersebut. Tidak mampu memanfaatkan keadaan seperti pedagang. Ketika datang waktu ramai tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini pedagang yang maghbun. Maghbun, terlena. Padahal sudah mendapatkan kesempatan untuk meraup keuntungan yang banyak. Dan banyak manusia pada dua nikmat ini, ikhwan, mereka tertimpa itu, terlena. Tidak mampu memanfaatkannya, tidak mampu mengambil keuntungan darinya. Apa itu as-sihhatu wal faragh? Yaitu kesehatan dan waktu luang. Di saat sehat disia-siakan kesehatan tersebut, padahal seandainya dia manfaatkan mampu mengumpulkan amalan yang banyak. Baru ketika datang sakit dia menyadari ternyata kesehatan adalah mahkota yang tidak tergantikan. Sebagaimana waktu luang ikhwan fillah, banyak manusia lalai dari memanfaatkannya. Baru ketika datang kesibukan di mana urusan dan pekerjaan tumpang tindih, dia baru sadar ternyata waktu luang merupakan nikmat yang besar untuk seorang bisa tafarruq lil ibadah, untuk bisa betul-betul konsentrasi dalam beribadah. Demikian pula tafarruq di talabil ilm, konsentrasi dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberi kesehatan, ikhwan fillah, manfaatkan. Sebagaimana pula ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk kajian kita berhubungan dengan risalah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala yang masyhur dengan Syarhus Sunnah. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada poin yang ke-13 berhubungan dengan penegasan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala tentang perkara penting seputar ittiba', bahwasanya agama ini agama ittiba', untuk kita mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Oleh karena itulah pada pertemuan kali ini kita akan membaca poin yang ke-14 yang beliau tegaskan di sini tentang lawan dari ittiba', yaitu al-ibtida'. Karena tidak mungkin seorang bisa sempurna ittiba'nya, ikhwan. Tidak mungkin seorang bisa sempurna dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan dia berhati-hati dari lawannya, yaitu al-ibtida'. Sebagaimana dulu telah kita lewati bahwasanya ada perkara-perkara pokok yang siapa saja tidak mengetahui perkara itu maka akan jatuh pada lawannya. At-tauhid. Kalau seorang tidak memahaminya dengan baik maka akan terjatuh dalam syirik. Dan sunnah. Seorang tidak memahaminya, tidak mau mempelajarinya, maka ketika jahil terhadapnya akan terjatuh dalam bid'ah. Demikian pula ta'ah, kalau seorang tidak menyibukkan diri dengannya, ya akan terjatuh dalam maksiat. Nah, pada poin yang ke-14 ini, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta tarafu minas sunnati mithlaha. Fahdharil muhdathati minal umur. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wad dhalalatu wa ahluha finnar. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya manusia tidaklah mengada-adakan suatu kebid'ahan di dalam agama satupun sampai mereka meninggalkan dari sunnah yang semisal dengannya. Maka berhati-hatilah dari perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini, sebab semua perkara-perkara baru itu adalah bid'ah, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan, dan kesesatan serta pelakunya itu terancam dengan neraka. Kalimat ini, ikhwani fillah, adalah kalimat yang hak, yang tidak ada keraguan padanya. Dikarenakan antara sunnah dan bid'ah merupakan dua perkara yang tidak akan mungkin bergabung. Tidak akan mungkin antara sunnah dan bid'ah itu bergabung, karena dua perkara itu adalah diddan. Diddan adalah dua perkara yang saling bertolak belakang. Kapan di situ ada bid'ah, maka sunnah akan tercabut. Sebagaimana seorang ketika menegakkan sunnah, maka akan tergeser bid'ah darinya. Dan mengenai perkara ini, sangat banyak asar-asar dari para salaf kita tentang bahayanya bid'ah yang dengan sebab itu terangkat sunnah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam syarh sunnah lillalika'i rahimahullah, kata beliau, ma ya'ti 'alan nasi 'amun illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu sunnah hatta tahyal bid'u wa tamutu sunan. Tidaklah datang pada manusia tahun demi tahun kecuali mereka mengada-adakan padanya suatu kebid'ahan dan mematikan sunnah. Dan ini kita lihat, ikhwan, semakin bertambah tahun, bertambah jauh dari zaman nubuwah, maka semakin banyak kebid'ahan merajalela. Dan semakin banyak sunnah-sunnah yang terlupakan. Karena syaitan terus-menerus mengupayakan hal tersebut, ditambah dengan kemalasan kaum muslimin dari mempelajari agamanya, sehingga perkaranya menjadi terbalik. Sunnah dianggap sesuatu yang baru. Dan ini sangat kita rasakan. Nah, menghidupkan sunnah bagi para laki untuk apa? Untuk memakai pakaian di pertengahan betis. Komentar manusia, ini agama baru. Seakan-akan itu yang baru. Padahal itulah sunnah yang atik, yaitu yang memang asalnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak fajar Islam menyingsing. Tapi karena saking asingnya dan telah tergantikan dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang banyak, dianggap sunnah tersebut sebagai ajaran baru. Dan banyak sekali sunnah-sunnah yang kita berusaha untuk menghidupkannya, untuk melaksanakannya, termasuk yang sangat jelas seperti jenggot yang banyak sekali datang dalil bagi para laki untuk membiarkannya tumbuh, tidak memangkasnya, tidak mencukurnya. Demikian pula bagi para wanita untuk memakai hijab yang syar'i, dianggap sebagai sesuatu agama yang baru, ajaran yang baru. Wal'iyadu billah. Dan juga dikatakan oleh Abdullah Ibn Daylami rahimahullah, inna awwala dhahabid din tarkus sunnah, yadhabud dinu sunnatan sunnatan kama yadhabul hablu quwatan quwatan. Sungguhnya awal hilangnya agama ini adalah dengan meninggalkan sunnah, sehingga agama hilang satu sunnah demi satu sunnah pada suatu kaum. Walaupun tentunya tidak akan mungkin agama ini lenyap secara keseluruhan. Kenapa? Karena senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga agamanya dan memunculkan golongan yang kokoh di atas sunnah nabinya, tidak peduli apakah orang-orang membenci, memusuhi, demikian pula tidak peduli ada yang menolong ataupun tidak. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrulllah. Ini sesuatu yang pasti. Akan tapi bagi masing-masing pribadi maupun golongan ikhwan, na'am, agama akan hilang satu sunnah demi satu sunnah padanya kalau dia meninggalkan sunnah satu demi satu. Maka akan semakin lemah agamanya sebagaimana al-habl, yaitu tali akhwanifillah, akan putus seutas demi seutas. Seutas putus, seutas, seutas, sampai na'am terputus secara totalitas, wal'iyadu billah. Dan juga dikatakan oleh beliau rahimahullah, mengutip dari sahabat yang mulia, sami'tu Ibnu Amrin radhiyallahu anhuma yaqul, mabtudi'at bid'atun illa sadadat mudhiya wa la turikan sunnatun illa sadadat hawiya. Tidaklah diadakan suatu kebid'ahan kecuali akan semakin bertambah laris. Dan kita lihat kenyataannya, kawan. Bid'ah diadakan terus menerus bertambah laris. Ada saja. Dan demikianlah kebatilan. Nah, kita terkadang mengajak manusia untuk menghidupkan sunnah yang jelas dalilnya. Nah, menjelaskan kepada manusia, manusia sulit menerima, tapi lihat bid'ah sangat mudah diterima oleh manusia. Nah, sekarang hampir di masjid-masjid kita dengar, nah, kebid'ahan disenandungkan dengan salawat-salawat yang padanya hulu. Bahkan pada sebagian masjid ikhwani fillah terang-terangan, nah, salawat atau senandung yang merupakan syiar dari kaum syiah. Nah, yang menyebutkan tentang lima unsur pokok mereka. Nah, bagi kami lima, yaitu apa? Nabi, kemudian Ali, kemudian Hasan, Husain, dan Fatimah. Ini mungkin di sini santer tidak? Hah? Itu anak-anak kecil, rebutan itu untuk kalau pernah singgah di masjid. Naam, awam, subhanallah, sampai naam sedemikian parahnya dimasukkan ajaran-ajaran batil. Ini benih-benih syiah tapi tidak dipahami. Pengkhususan pujian untuk Nabi kemudian di ikutkan badannya Fatimah dan keluarganya. Ali Hasan Hussein. Ini sudah merupakan syiar-syiar Syiah. Terus bertambah dan laku keras. Ada orang di situ, dengar kok bagus. Enggak, sudah enggak usah tanya-tanya, minta apa besok ditiru. Tapi coba kalau sunnah. Nah, jarang kemudian orang melihat, mengamalkan, kemudian langsung niru tanpa apa? Tanpa ngeyel. Nah, butuh diterangkan. Dan biasanya pertama kali sudah jengkel dulu. Baik. Dikatakan oleh Hasan Ibn Atiyah rahimahullahu ta'ala, mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha alaihim ila yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum mengada-adakan suatu kebid'ahan di dalam agama mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut dari sunnah mereka yang semisal dengan. Contohnya ikhwani fillah pada puji-pujian tadi. Ketika sibuk dengan puji-pujian tersebut, na'am tercabut sunnah untuk apa? Untuk memperbanyak doa di antara adzan dan iqamah. Siapa di antara mereka yang kemudian apa? Berdoa. Bahkan untuk salat sunnah saja sebagiannya tidak langsung memegang mik, lebih mengutamakan itu. Katanya ini syiar yang harus dijaga sebagai apa? Sebagai alma mater atau sebagai tanda khas dari kelompok bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini asar-asar yang sangat jelas yang sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Nah, untuk kita semua betul-betul bersemangat menjauhi kebid'ahan dan berupaya sekuat mungkin melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada perkataan beliau, ikhwan fillah, fahdharil muhdatsati minal umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wal dhalalatu wa ahluha finnar. Pernyataan ini sangat jelas merupakan kandungan dari hadis yang mulia yang masyhur dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, juga dari hadis khutbatul hajah yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang dalam khutbah beliau, peringatan dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Naam, wa iyyakum ma muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Oleh karena itulah atas kita untuk betul-betul mengikuti apa yang datang dari pendahulu kita di dalam beragama, di dalam beribadah, dan juga di dalam menjalani hidup. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian salaf, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al. Jika engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan berlandaskan suatu athar, maka lakukan. Dalam artian, karena agama kita agama ittiba', dan berhati-hati dari semua perkara-perkara baru, maka carilah contoh, carilah sesuatu yang menjadi landasan atas apa-apa yang engkau perbuat, apalagi kalau berhubungan dengan perkara din. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wahdar sighar al muhdatsati min al umur fa inna saghir al bid'i ya'udu hatta yasiru kabira. Dan berhati-hatilah dari bid'ah-bid'ah yang kecil, perkara-perkara baru di dalam agama ini yang kecil, yang dianggap remeh. Kenapa? Fa inna saghiral bid'i ya'udu hatta yasira kabira. Ini seharusnya di fathah. Karena sungguhnya bid'ah yang kecil itu akan terus-menerus berjalan sampai menjadi besar. Manusia terbiasa dengannya, akhirnya menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqqa faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Dan demikianlah semua bid'ah yang diada-adakan pada umat ini, dulu awalnya itu kecil menyerupai kebenaran. Kemudian terkecoh dengan sebab itu orang-orang yang masuk ke dalamnya. Tsumma lam yastati'il makhraja minha fa'adumat wa sarat dinan yudanu biha. Kemudian dia tidak mampu untuk keluar, tidak mau mencari jalan keluar, tidak mampu untuk bisa membebaskan diri dari kebid'ahan tersebut, sehingga akhirnya besar. Dan wasarat dinan yudanu biha, jadilah itu suatu agama yang dia beragama dengannya. Faqala fastiratul mustaqim fa kharaja minal Islam, sehingga dia menyelisihi jalan yang lurus dan berakhir dengan apa? Keluar dari Islam. Wal'iyadu billah. Dan ini juga pernyataan yang hak. Naam, bahwasanya kebid'ahan itu awal mulanya kecil. Dan munculnya ada sedikit penyerupaan dengan kebenaran, sehingga orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki kekokohan dalam ilmu, akan menganggap itu suatu perkara yang biasa-biasa saja. Contoh yang sangat jelas, kebid'ahan yang awal-awal muncul, yaitu bid'atul khawarij. Asalnya dengan apa? Dengan berkumpul-kumpul di masjid, mengadakan zikir berjamaah. Ini sudah muncul di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, berkumpul di masjid, dipimpin oleh satu orang, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, dan seterusnya. Nah, maka ketika datang Abdullah bin Mas'ud menegur bahwasanya itu adalah perkara yang baru, yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Apa jawaban mereka? Dan jawaban ini, ikhwani fillah, kalau kita cek, ada pada semua pelaku bid'ah. Nah, bahwasanya kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Nah, tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Dan zahirnya apa yang mereka lakukan bagus, menjadi ramai. Nah, mungkin orang-orang yang tadinya tidak suka zikir, ketika ramai-ramai menurut mereka bisa tertarik berzikir bareng-bareng. Yang kalau berzikir sendiri mungkin sedikit, ketika ramai-ramai akhirnya ikut, nah, duduk bersama-sama. Tapi apalah artinya keinginan yang baik ketika menyelisihi apa yang dibimbingkan oleh manusia terbaik. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam mim muridin lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Dan dari kisah tersebut Jelas ya kawan. Perkara awalnya adalah sesuatu yang ringan, kecil, menyerupai al-haq. Yang sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari saja saat itu afani fillah, walaupun hatinya mengingkari, tapi apa? Butuh untuk mendapatkan penguat dari sahabat yang lain. Kenapa? Karena ada penyerupaan seperti al-haq. Zahirnya aku tidak melihat kecuali kebaikan ketika beliau melaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Di sini butuhnya akhwan ulama yang rasikh. Nah, ulama yang kokoh ilmunya. Untuk kita merujuk pada perkara-perkara besar yang berhubungan dengan kaum muslimin. Karena memang perkara yang seperti itu tidak mengenalinya kecuali orang-orang yang kokoh ilmunya. Karena sesuatu yang rancu yushbihul haq, menyerupai suatu kebenaran. Sehingga ya betul fakta rabbi dzalika man dakhala fiha, terkecoh. Manusia terkecoh dan masuk ke dalam kebid'ahan tersebut, sehingga ia memakan korban banyak. Orang-orang yang jahil hanya bermodal semangat akhirnya masuk. Semangat ibadah. Yang peribadatan orang-orang khawarij ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, "Na'am tahqiru salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Kalian akan menganggap kecil salat kalian dibandingkan salat mereka. Dan kalian akan anggap kecil salat, puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Ibadah yang luar biasa, ikhwan. Salat, puasa, qiraatul Quran. Akan tapi semua itu tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am, tentang bacaan Quran mereka la yujawizu taraqiyahum. Yakhruju minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah." Mereka keluar dari agama ini seperti apa? Keluarnya anak panah tembus dari sasarannya. Dan perhatikan dari kisah awal pada majelis yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang betul-betul sudah masuk ikhwan tidak mampu keluar, menganggap itu perkara yang sudah diyakini hak, walaupun ditegur sahabat yang utama yang menjadi rujukan bagi orang-orang yang paham kedudukan ulama. Tidak peduli. Nah, dan berakhir apa? Berakhir dengan riddah. Mereka-mereka ini, nah, mayoritasnya ikut dalam golongan yang diperangi dalam perang Yamamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikianlah bid'ah. Awalnya kecil, terus kemudian besar, dan banyak manusia terkecoh. Taib, sehingga ibarat suatu agama yang dipertahankan, diperjuangkan. Maka tidak heran ya kawan, kalau ahlul bid'ah mereka betul-betul memperjuangkan kebid'ahan yang telah mereka yakini. Nah, dibela mati-matian, marah ketika diingatkan. Nah, sampai-sampai hal ini menjadi ciri khas. Nah, bagi ahli sunnah, bahwasanya ahli sunnah itu orang-orang yang tidak marah ketika suatu kebid'ahan disebut dan diperingatkan. Ini ahli sunnah. Kenapa? Karena itu din. Ketika dibahas suatu kebid'ahan, diperingatkan, tidak akan marah. Berbeda dengan ahli bid'ah, mereka akan marah bukan main. Sehingga celaan bagi salafiyun, nah, diarahkan dari sisi ini. Mereka orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, orang yang suka mencela golongan lain dan seterusnya. Kenapa? Karena dibangun di atas kemarahan tadi, tidak rela kebid'ahannya diperingatkan. Dan ini juga bukti dari kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah." Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih dari jalan-jalannya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghijabi, yaitu menutup, tidak diberi taufik. Menghijabi, menutup taubat dari setiap pelaku-pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Bukan berarti mereka kalau betul-betul bertobat kepada Allah tidak diampuni. Bukan itu maksudnya. Akan tapi maksud hajabat taubah, terhijabi dari taubat, yaitu la yuwaffaq lit taubah. Mereka tidak diberi taufik untuk bertobat. Kenapa? Karena awal dari taubat, ikhwan, an-nadam. Awal dari taubat adalah menyesal. Sedangkan pelaku bid'ah, mana menyesalnya? Karena mereka menganggap itu perkara yang hak. Bahkan mereka perjuangkan mati-matian. Maka ini bahayanya bid'ah. Sehingga tidak heran begitu banyak peringatan Nabi SAW darinya. Nah. Dan karena saking bahayanya, ketika tidak bertobat, dosa kalau semakin menumpuk, ikhwan, maka apa? Terus menerus akan bertambah, dan terus menerus jauh dari siratal mustaqim, yang kalau seorang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berakhir dengan kemurtadan. Wal'iyadzu billah. Dan mengenai kebid'ahan ini, di antara sebab-sebab pokok terjatuhnya seseorang dalam bid'ah, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Barbahari tadi, bahwasanya kullu bid'atin uhdithat fi hadhil ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haq. Di sini isyarat bahwasanya di antara sebab pokok terjatuh dalam kebid'ahan yang pertama adalah asyubah. Adanya syubhat. Yang namanya syubhat, sesuatu yang rancu. Sesuatu yang samar. Perkara batil, tapi apa? Secara penampakannya samar. Tidak jelas batilnya. Ada penyerupaan terhadap kebenaran padanya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala peringatkan, demikian pula Rasulnya peringatkan dari kita duduk-duduk bermajlis dengan ahlul bidah. Kenapa? Karena untuk membentengi diri jangan sampai terkena syubhat-syubhat ini. Naam, yang apabila masuk ke hati seseorang sulit untuk apa? Untuk seorang bisa berlepas diri dari ini. Dan syubhat, cara untuk bisa selamat darinya ya dengan ilmu. Makanya bagi sekalian ahli sunnati wal jamaah, hendaknya betul-betul mengokohkan dari sisi ini, sisi kekuatan ilmiah, sisi semangat dalam upaya membentengi diri dari syubhat-syubhat dengan ilmu yang kokoh. Dengan ilmu yang kokoh, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadikan itu tolak ukur kebaikan seseorang. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan padanya, maka akan dipahamkan terhadap perkara agamanya. Kemudian sebab yang kedua, ikhwan, al-jahl. Ini jelas juga. Kejahilan. Sehingga orang jahil itu akan lebih mudah apa? Terkecoh. Makanya dikatakan oleh beliau, faghtar bidzalika man dakhala fiha. Sehingga apa? Tertipu. Yang tertipu mudah, terkecoh mudah ya orang-orang jahil. Mudah ditipu, mudah dikelabui oleh syaitan dan bala tentaranya. Naam. Oleh karena itulah syaitan betul-betul memancangkan berbagai macam upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari mempelajari agamanya. Dengan berbagai macam jalan. Sehingga jangan sampai kita terkalahkan dari sisi ini. Perhatikan apa yang disumpahkan oleh iblis. Qala fa bima aghwaytani la'qudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'inihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, dikarenakan Engkau telah menghukumiku sebagai makhluk yang menyimpang, maka sungguh aku akan duduk mengintai di jalanmu yang lurus. Untuk apa? Dia tahu jalan yang lurus, ikhwan, tapi tidak mau mengikutinya. Dia melihatnya untuk menyimpangkan manusia dari jalan itu. Aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan maupun kiri, sehingga tidak didapati kebanyakan hamba-hambamu itu bersyukur. Dihalang-halangi dari jalan yang hak. Dan termasuk jalan terbesar yang diupayakan oleh syaitan untuk kita semua dihalangi, ikhwan, dari jalan ilmu. Dari jalan ilmu. Nah, karena dengannya tersingkap semua makar-makar syaitan dan tipu dayanya. Kemudian sebab yang ketiga, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan ini jelas. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, wala tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu sehingga menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ini diantara sebab pokok utama, sebab pokok yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam kebid'ahan. Nah, yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam I'tisam, ikhwan, bahwasanya sebab-sebab itu banyak. Kalau kita mau memerinci satu persatu, itu akan sangat banyak. Nah, karena setiap kebid'ahan yang muncul mesti memiliki sebab. Baik. Oleh karena itulah, untuk memerinci yang seperti itu, nah, suatu perkara yang sulit. Nah, kalau mau mencakup semuanya, tapi pokok-pokoknya tadi, seperti misalnya pengamalan terhadap hadis dhaif, ini sebab munculnya bid'ah. Itu kembalinya kemana? Ke jahil. Ya, tidak. Karena ketika mengamalkan hadis dhaif menunjukkan dia jahil, menunjukkan ketidaktahuan. Sebagaimana pula di antara sebab bid'ah yang disebutkan, yaitu menolak dalil-dalil yang sahih. Ini kembalinya kemana? Ke hawa nafsu. Karena sudah datang dalil yang sahih, nah, tapi dia tolak. Nah, kemudian juga di antara sebab yang disebutkan, pengakuan pada tokoh-tokoh sehingga dia ikuti, dia taklid kepadanya. Ini juga kejahilan. Kenapa? Karena seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, tentunya akan tahu bahwasannya kewajiban kita adalah apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan terkecoh dengan tokoh dan seterusnya. Bahkan yang juga disebutkan, ikhwan, oleh para ulama tentang sebab munculnya bid'ah, yaitu al-istidlalat bil manamat, berdalil dengan apa? Mimpi-mimpi, sebagaimana yang terjadi pada kaum sufi. Nah, banyak kebid'ahan-kebid'ahan dimunculkan dengan alasan apa? Mimpi dari syekh-syekhnya. Ini kembalinya kepada kejahilan. Nah, juga badannya hawa nafsu dan seterusnya. Oleh karena itulah tiga sebab pokok tadi. Nah, syubhat, kemudian jahil dan hawa nafsu, ini merupakan sebab pokok seorang terjatuh di dalam kebid'ahan. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Yang kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan darinya. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Kalimat yang sangat bagus dari Imam Barbahari rahimahullahu taala. Naam. Sebagai lanjutan bagi kita semua, ikhwan, untuk betul-betul berhati-hati dari kebid'ahan sekecil apapun. dari kebid'ahan sekecil apapun. Jangan seorang melihat naam kecilnya bid'ah dalam hati, ah cuman seperti ini saja kok diributkan. Tidak. Akan tapi lihat dari apa besarnya dampak yang muncul dan besarnya konsekuensi yang ada. Karena kebid'ahan hakikatnya ta'an, hakikatnya celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada beliau menyampaikan risalah. Dan seorang meyakini adanya perkara baru di dalam agama ini, nam sebagai sesuatu yang nam diamalkan padahal itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan secara sempurna. Ini saja cukup bagi orang-orang yang berakal untuk berhati-hati dari semua jenis kebid'ahan, yang kecil maupun yang besar apalagi. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.